Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa marwalah ma'ba'ad. Kita akan memanfaatkan majlis yang terakhir ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. وأسأل الله الإعانة على إجابتها. نعم. Apa yang dilakukan ketika kita menggali liang lahat di makam umum yang di situ terdapat mayatnya masih terbungkus kain kafan? Huwa ahqqu bi qabrih. Dia lebih berhak dengan kuburannya. Nah, dia yang lebih dulu dikuburkan di situ. Naam. Dengan demikian, ditimbun kembali, dirapikan kembali kuburannya. Nah, dan digali. Nah, kuburan yang lainnya, ini tempat yang lainnya untuk menguburkan yang mayat yang baru. Tayyib. Hal yajuzu salatul witir? Yani apakah boleh salat witir? Nah, ada yang bertanya pakai bahasa Arab ya. Untuk menyingkat waktu, nah langsung terjemahkan aja karena menyita waktu. Apakah boleh salat witir setelah salat Isya? Karena dia menduga mungkin dia tidak akan bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Namun Allah menakdirkan, ya ternyata dia bangun. Apakah boleh dia salat witir kembali? La. Naam. La witran fi laylah. Tidak ada salat witir dua, tidak ada dua witir dalam satu malam. Naam, Nabi SAW memerintahkan agar qiyamul lail, salat malam ditutup dengan witir. Kalau witir lagi menjadi syafa', menjadi genap. Tidak witir lagi namanya. Naam. Jadi cukupkan dengan witir yang sebelumnya. Namun mungkin dia bisa salat dua rakaat. Ya. Dia bisa salat dua rakaat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Selebihnya waktunya dia bisa manfaatkan untuk qiraatul Quran. Dia bisa manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Ada seseorang yang mimpi. Ini mimpi basah, junub. Kemudian dia menyentuh kemaluannya. Lantas dia mencelupkan tangannya ke air. Apakah ini menghilangkan kesucian air? Nah, apabila dia menyentuh kemaluannya dan tangannya terkena mani, air mani. Ya, air mani suci. Menurut pendapat yang rajih, air mani suci, tidak najis. Nah, dengan demikian, air yang tersentuh oleh tangannya yang terkena air mani tidak masalah. Nah, andaikan tangannya terkena najis, terkena madhi misalkan, ya bersama mani itu ada madhi, itu najis. Namun itu sedikit kadarnya. Apabila air yang ada itu di ember dalam jumlah cukup banyak, tayyib, madhi yang tersentuh tangannya itu hanya sedikit, maka tidak menghilangkan kesucian air itu. Ya, kita tahu kaidahnya. Selama sifat air itu tidak berubah oleh benda najis yang bercampur dengannya, maka tetap suci lagi mensucikan. Nah, selama warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, maka tetap suci lagi mensucikan. Apalagi gambarannya tadi, cuma setetes madhi yang masuk ke air satu ember misalkan, nah atau semisalnya, maka tidak berpengaruh, tidak berefek. Apa hukum efek air mani kurang jelas apa ini, yakni keluar setelah bersuci, yakni sudah mandi, ya mandi junub, kemudian keluar air mani, sisa air mani keluar, apakah disukai berwudu atau bagaimana, atau dan apakah dia wajib mencuci pakaiannya? Jawabannya, sisa mani yang keluar, ya mani yang keluar setelahnya itu hanya sisa air mani yang dari syahwat sebelumnya. Nah, yang rajih junub itu apabila air mani itu keluar dengan syahwat. Nah, sementara ini hanya sisa air mani sebelumnya yang tertampung. Ya, yang tertampung. Jadi ini keluarnya tanpa syahwat. Hanya sisa yang air mani yang sebelumnya yang tertampung yang belum keluar. Sehingga ini bukan junub. Tetapi hadas kecil. Hadas kecil. Ya, wajib bersuci dengan wudu untuk mengangkat hadas kecil, bukan mustahab tapi wajib. Karena itu hadas kecil. Adapun pakaian yang terkena air mani itu tidak wajib dicuci. Hanya mustahab. Nah, hanya mustahab karena air mani suci, bukan najis, menurut pendapat yang rajih. Ada yang bertanya tentang sebab pemuda yang tidak memiliki harta untuk menikah. Sementara dia ingin menikah, dia tinggal di satu ma'had. Apakah dia lanjut melakukan talabul ilm atau menikah sementara dia tidak punya harta? Nah, dia ingin menikah tetapi tidak punya harta, berarti bersabar. Nah, bersabar dan tetap bersabar di ma'had, melanjutkan talabul ilm sambil menyisihkan waktu untuk bekerja, untuk mengumpulkan dana untuk menikah. In amkan, jika itu memungkinkan. Hatta yassarallahu lahu, terkumpul dana kemudian dia menikah. Jika tidak memungkinkan seperti itu, maka dia tinggalkan ma'ahad dan tafarruq, fokus untuk bekerja, untuk mengumpulkan dana untuk menikah. Tayyib. Dan untuk mengimbangi syahwatnya yang menuntut dia untuk menikah selama masih belum cukup dana untuk menikah, na'am, Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, wa man lam yastati' fa'alaihi bis-shaum fa inna lahu fihi wija'an. Wahai kaum pemuda, barang siapa di antara kalian mampu untuk menikah, punya ba'ah, punya dana, biaya untuk menikah, ya, punya kemampuan untuk menikah, hendaknya dia menikah. Jika dia tidak mampu, tidak punya dana untuk menikah, hendaknya dia berpuasa. Ini puasa mutlak. Nah, ya, di samping dia mungkin menekuni puasa-puasa muayyan seperti puasa Senin, Kamis, 3 hari dalam sebulan, ayyamul bid. Nah, selain itu, jika itu juga belum cukup, maka dia berpuasa, puasa mutlak. Hari Selasa, hari Rabu. Nah, berpuasa dia. Hari Ahad. Ya. Hari Sabtu. Nah. Al-Mu'im dia berpuasa sampai reda syahwatnya. Sambil dia berikhtiar, mengumpulkan dana dan banyak-banyak berdoa. Agar dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Apakah yang mengantarkan mayat ketika masuk ke kuburan sandalnya tidak dilepas? Nah, masuk kuburan sandal dilepas. Ya, ada perintah dari Nabi Rasulullah. Ada perintah dari Nabi Rasulullah. Sebagaimana pada hadis ketika Nabi SAW melihat salah satu sahabat yang berjalan di antara kuburan, di perkuburan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya sahib as-sibtain, ikhla'na alaik. Ya sahib as-sibtiyatain, ikhla'na alaik. Nah, lepaskan sandalmu. Lepaskan sandalmu. Jadi jika kita hendak masuk ke area kuburan, yakni perkuburan, area perkuburan, kita melepaskan sandal. Nah, berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kecuali apabila ada tuntutan hajat yang menuntut kita terpaksa mengenakan sandal kita. Misalkan banyak duri, ya, banyak duri di dalam daerah perkuburan. Nah, kaki kita akan luka. Jika kita tidak memakai sandal, maka terpaksa kita memakai. Nah, atau sangat panas misalkan, kaki kita tidak tahan memijak tanah yang sangat panas atau pasir-pasir yang batu-batu yang panas, ya, di siang hari yang sangat panas, sehingga kita butuh alas kaki. Nah, maka di sini ada membolehkan. Baik. Selain itu, yang butuh diingat kalau masuk perkuburan adalah hati-hati jangan menginjak kuburan. Jangan menginjak kuburan. Jangan menginjak kuburan, jangan duduk di kuburan. Nah, karena itu menghinakan saudara kita sesama muslim yang dikubur di situ. Ini untuk kuburan orang muslim ya. Nah, adapun kuburan orang kafir, hukum ini tidak berlaku. Tidak ada kehormatannya. Adapun kuburan muslim ya, itu kuburannya, tempat tinggalnya. Ya, dia punya hak dihormati sebagaimana ketika hidupnya, sehingga kita tidak boleh menginjak-injak kuburannya, tidak boleh menduduki kuburannya. Nah, dan semisalnya. Apa hukum numpang mahram dalam keadaan darurat? Nah, keadaan darurat yang dimaksud apa? Nah, keadaan darurat yang dimaksud apa ini? Mau berhaji tidak punya mahram, sehingga dianggap darurat? Tidak. Nah, jika mau berhaji tidak punya mahram, haji tidak wajib atasnya. Nah, di antara ulama ada perbedaan pendapat, apakah ya, ada perbedaan pendapat apakah mahram merupakan syarat wajibnya haji? Berarti kalau tidak punya mahram, dia tidak kena kewajiban berhaji. Kalau dia wafat dan meninggalkan harta yang cukup untuk berhaji, maka tidak diambil harta itu dan tidak dihajikan, karena tidak wajib berhaji. Ada juga yang mengatakan mahram adalah syarat untuk menunaikan ibadah haji. Ya, terpenuhi syarat wajib haji berhaji atasnya. Falillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Punya istita'a wajib berhaji. Tetapi dia tidak punya mahram, sehingga tidak memenuhi syarat untuk menunaikan haji sampai punya mahram. Jika dia wafat dan meninggalkan harta yang cukup untuk berhaji, maka diambil harta itu dan dihajikan. Itu dua pendapat. Nah, keadaan darurat apa yang dimaksud? Butuh diperjelas. Usia berapa tahun laki-laki bisa dijadikan mahram safar? Ada khilaf di antara ulama. Yang masyhur bahwa mahram itu laki-laki yang sudah baligh. Ini yang masyhur, laki-laki yang sudah baligh, madhab jumhur, dan ini yang dirajihkan Ibnu Utsaimin. Sebagian kecil ulama ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan menjadi mahram safar anak laki-laki yang mumayyiz meskipun belum baligh. Naam, di sana ada yang mengambil jalan tengah, berfatwa jika dia berhajat untuk safar, terdesak hajat untuk safar, misalkan dia mau berobat, ya, tetapi butuh safar untuk pengobatannya. Sementara dia tidak punya mahram laki-laki yang sudah baligh. Nah, apabila ada anak laki-lakinya, ya, ada yang bisa jadi mahram kalau dia baligh. Jadi ada punya anak laki-laki misalkan, sudah mendekati usia baligh. Nah, sudah mendekati usia baligh. hampir baligh. Mumayyiz tapi belum baligh, tapi hampir baligh. Qorib, yakni dekat. Maka tidak mengapa. Karena dia terdesak hajat. Sebagian ulama ada yang mengatakan demikian. Naam. Wallahu a'lam. Sahkah sholat seorang wanita jika telapak kakinya dibiarkan terbuka? Masalah khilafiyah di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan termasuk aurat wanita yang wajib tertutup dalam sholat adalah kedua telapak tangannya dan kedua telapak kakinya. Nah, sementara itu sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Murdawi dalam Al-Insaf dari kalangan Hanabilah membolehkan ya terlihat telapak tangan dan telapak kakinya. Naam. Dalam hal ini tidak ada dalil yang jelas. Tetapi ada athar dari sebagian sahabat. Ya, datang athar dari sebagian sahabat yang yang isinya bahwa wanita jika sholat mengenakan khimar dan dirak, mengenakan khimar kerudung ya, itu menutup bagian atas, dan dirak jubah ya, jubah panjang sampai ke kaki, jubah wanita. Nah, oleh karena itu Ibnu Taimiyah dan didukung oleh Ibnu Utsaimin juga Sahibul Insaf Al-Murdawi dari kalangan Hanabilah, ini sebenarnya dari kalangan Hanabilah, Ibnu Taimiyah Al-Murdawi dan Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' merujukkan pendapat yang mengatakan ya tidak mengapa kalau terlihat. Nah, tidak mengapa kalau terlihat telapak tangannya. Ya, dia pakai jubah panjang ya, yang bagus tentunya yang sampai ke tanah. Nah, sehingga tertutup kedua telapak kakinya. Andaikan hanya sampai ke telapak kaki, sehingga telapak kaki ketika dia sujud misalkan terlihat terbuka ya, dia hanya pakai kerudung ya, dan telapak kaki dia hanya pakai kerudung bagian atas ya, sehingga telapak tangannya tidak tertutup karena jubahnya hanya sampai ke pergelangan, kan begitu. Nah, maka tidak mengapa menurut pendapat itu. Sebagian ulama mengatakan lengkapnya selain dirak dan khimar dia memakai milhafa, yakni ada penutup lagi setelah itu semacam mukenah. Nah, besar gitu. Abaya di luarnya yang menutup telapak, tertutup telapak tangannya. Naam. Atau dia memakai kaos tangan. Nah, atau dia menutup dia memakai kaos tangan. Dan menutup kakinya dengan kaos kaki. Ada sebagian ulama yang mengatakan begitu. Tidak boleh terlihat. Jadi ini yang ada di kalangan ulama. Adapun Ibnu Taimiyah, Ibnu Utsaimin mengatakan lidah yang datang dari sebagian sahabat hanya naam dia pakai khimar, pakai dirak. Sehingga andaikan berdasarkan ini jubah ya biasanya hanya sampai ke kaki, telapak kaki. Lengannya pun hanya sampai di pergelangan. Nah, ini menunjukkan tidak mengapa jika terlihat, wallahu a'lam. Jika mau berhati-hati sebaiknya ditutup. Naam, ada yang menanyakan tentang larangan jual beli pada hari Jumat setelah dikumandangkan azan. Apakah juga berlaku untuk kaum wanita? Naam, azan yang dimaksud ini azan ketika imam khatib sudah di atas mimbar. Ini yang dimaksud. Ya. Jika mengamalkan sunnah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu dua adzan, ya, dengan sifat pengamalan yang diamalkan oleh Uthman. Nah, adzan pertama yang mengingatkan orang-orang agar segar bersiap, ini bukan. Kemudian adzan kedua ini yang adzan yang sesungguhnya. Jadi adzan yang dimaksud itu ya. Nah, misalkan mendengar dari masjid-masjid, ya, kaum muslim memenangkan adzan pertama. Ada dua adzan di sana, maka bukan itu. Tapi kalau terdengar adzan yang kedua, berarti khatib sudah di atas mimbar. Itu yang dimaksud. Nah, pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jika telah dipanggil, telah terdengar panggilan suara azan untuk menghadiri salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kalian menuju zikrullah, untuk mendengarkan khutbah yang akan dilanjutkan salat Jumat. Wadharul bai', tinggalkanlah jual beli. Haram berjual beli ya saat itu, dan jual belinya tidak sah bagi yang masuk dalam makna ayat fas'au ila dzikrillah, bergegaslah kalian menuju masjid untuk menghadiri zikrullah, khutbah. Yakni bagi orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Bagi orang yang terkena kewajiban sholat Jumat, dia yang terkena hukum. Adapun wanita tidak wajib hadir sholat Jumat. Kewajibannya sholat duhur di rumah. Meskipun boleh jika mau menghadiri. Tapi dia tidak terkena kewajiban. Ya, dan tidak terkena khitab yang ada pada ayat, sehingga jual belinya sah. Adapun yang wajib menghadiri sholat Jumat, terkena hukum yang ada pada ayat itu. Nah, tapi kalau wanita ini membeli sesuatu, misalkan di toko, di warung, dan yang melayani adalah laki-laki mukallaf, tidak bisa. Karena penjualnya wajib menghadiri Jumatan, dan dia tidak boleh berjual, tidak boleh menjual setelah adzan. Pembelinya wanitanya boleh, tapi penjualnya tidak boleh. Hah? Tetapi kalau yang menjual anak kecil, mumayyiz, misalkan laki-laki, anak laki-laki mumayyiz yang tidak wajib sholat Jumat, sah. Atau penjualnya juga wanita, sah. Difahami ini? Oleh karena itu ulama mengatakan andaikan ada seseorang mendengar adzan, wajib berangkat ke masjid, tapi dia tidak punya air wudu. Nah, kemudian ada penjual air. Dia butuh membeli air itu untuk bisa bersuci. Nah, sebagian ulama mengatakan, termasuk Ibnu Utsaimin, boleh, ini perkecualian, sah. Dia membeli air itu karena ini untuk wudu, untuk sholat, dengan syarat penjualnya anak yang belum mukallaf. Kalau penjualnya mukallaf, tidak bisa. Karena penjualnya terkena hukum, tidak boleh menjual. Nah. Ya, contoh. Barakallahu fikum. Bagaimana tinjauan syariah tentang penjualan dengan sistem door to door? Dari pintu ke pintu. Nah, mendatangi rumah-rumah calon pembeli. Muskilahnya, terkadang pembeli membeli dengan terpaksa karena sungkan dan lain-lain. Padahal barang di sebenarnya tidak diminati atau kurang dibutuhkan. Terkadang tuan rumah sebenarnya kurang ada waktu untuk melihat barang-barang yang ditawarkan. Allahul musta'an. Ya, pada dasarnya boleh. Nah, dia datang untuk berjualan, ya. Yang penting sifatnya tidak mengganggu. Nah, di waktu-waktu yang memang sesuai, ya, di waktu yang munasib. Tayyib. Adapun misalkan di waktu-waktu orang beristirahat, ya, diketahui bahwa secara adat biasanya orang beristirahat di saat-saat itu. Nah, maka dihindari. Ya. Kemudian yang kedua, yang namanya orang datang bertamu, apakah untuk menjual sesuatu atau yang lainnya, ya, dia kan minta izin. Minta izin, disalim thalatha. Dia mengucapkan salam, minta izin sampai 3 kali. Kalau tidak dibukakan, pergi. Nah, dan bagi pemilik rumah, tuan rumah, dia punya hak antara membukakan atau tidak. Nah, haknya. Dia tahu, oh ini yang datang cuma penjual, saya tidak butuh. Sudah tak usah dibukakan. Tak usah dibukakan. Nanti akan pergi. Nah. Tayyib. Jadi tidak ada waktu untuk itu, memang tidak ada keinginan untuk beli, tidak usah dibukakan. Nah, andaikan memang juga penasaran ingin melihat jualannya, dibukakan, kemudian dilihat. Kalau berminat dibeli, kalau tidak, tidak usah dibeli. Nah, karena itu penjual datang untuk berjualan, jika berminat membeli, dibeli. Naam. Dengan asas naam. Sama-sama ridha. Wallahu a'lam. Namun wallahu alam, ya, kalau sampai sistem penjualan door to door ini jadi ramai, setiap 5 menit ada yang ngetuk pintu, wah tuh sudah jadi lain. Nah, sebentar ada yang ngetuk pintu, wah penjual. Nah, kita baru saja istirahat, ada lagi yang ngetuk pintu, penjual. Nah, ya, ini sudah sampai pada tahap mengganggu. Nah, mengganggu kalau seperti ini. Adapun kalau itu kadang-kadang, ya, terkadang dalam 2-3 hari ada yang datang. Nah, dalam sehari yang datang satu orang. Nah, tidak mengapa insyaallah. Iya, meskipun ini tetap butuh ditinjau, ya. Karena ini permasalahannya apa? Terkait dengan hajat untuk menjual. Nah, kenapa tidak menjual di tempat khusus saja? Ya, ambil tempat di pinggir jalan, ya, buka toko. Nah, orang yang butuh membeli, dia akan datang. dia akan datang. Ini tetap ini butuh ditinjau. Dari segi ini masalahnya kita datang mengetuk rumah orang. Orang lagi ada istirahat di dalam, ada kesibukan di dalam dengan keluarganya, kemudian kita datang mengganggu hanya untuk menawarkan jualan kita. Nah, beda dengan orang-orang yang misalnya datang bertamu untuk ziarah atau ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, sementara ini kita kelilingi rumah-rumah orang, kita ketuki semua. Ayo, saya punya jualan, mau beli tidak? Assalamualaikum, ada jualan. Wah, ini kan naam, ada unsur mengganggunya memang. Sementara yang namanya jual beli ada pasarnya kan? Ada pasar, jualan di pasar. Ada toko, buka toko, orang yang akan datang. Nah, orang yang akan datang. Apalagi muncul muskilah-muskilah seperti yang disebutkan ini. Ya, banyak sisi. Itu tadi mengganggu. Kemudian ya muncul orang-orang yang sebenarnya ya tidak enakan. Dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Sehubungan dengan fenomena yang ada sebagian akhwat atau umahat berupa bisnis tasrajut, ya, tasrajutan dan cara pembuatannya, mengajari cara membuatnya. Dari sisi harga tas tersebut mencapai ratusan ribu rupiah. Dari sisi warna atau coraknya mencolok dan beragam hiasannya. Apakah yang tersebut termasuk israf atau berlebihan? Nah, dan bagaimana jika dijual di kalangan orang umum? Kalau dari segi harga, harga tas itu kan tergantung kualitasnya. Nah, tergantung kualitasnya, ya, ada kualitas, ada harga. Dan harga itu sesuai dengan kualitasnya dan mengikuti standar harga keumuman yang ada di pasaran. Bahwa tas yang seperti itu sifatnya, sifat pembuatannya, kualitasnya seperti itu, harganya sekian ratus ribu misalkan, itu sudah wajar, ya, meninjau harganya di pasaran yang selevel dengan itu memang segitu harganya, enggak masalah dari sisi itu. Nah, tapi kalau melebihi harga yang wajar yang ada di pasaran untuk tas yang selevel itu, maka ini, ya, jangan. Baik. Ini tinjau dari segi harganya, ya. Tinjauan dari sisi apa yang disebutkan di sini, warnanya, cerahnya dan seterusnya, itu tidak pantas dan tidak pas untuk akhwat dan ummahat. Nah, untuk mereka pakai keluar rumah, ya. Tayyib digantung di tubuhnya. Apalagi penuh dengan hiasan ini dan itu, warna ini dan itu menarik. Sehingga menarik perhatian. Ya. Sehingga laki-laki, ya, tertarik untuk melihat tas itu. Nah, cerah gitu, tertuju ke situ. Akhirnya terseret matanya ke tubuhnya dan seterusnya. Mengamati tubuhnya dan seterusnya. Itu kan tidak boleh. Nah. Ya. Kita perlu mengetahui bahwa bukan berarti bahwa khawat atau mat yang keluar sudah pakai abayah. Sudah memakai hijab syar'i. Ya. Tertutup auratnya semua dengan syarat-syarat hijab yang memenuhi syarat. Bukan berarti dengan itu boleh kita pandangi. Karena kita, oh sudah berhijab berarti boleh saya lihati. Nah. Nah, tayyib. Nah, ketika ada misalkan tas seperti ini di tubuhnya, kemudian itu menarik sehingga bisa menimbulkan fitnah, menjadi daya tarik tersendiri sehingga dari situ menyeret ke mengamati akhwat tersebut atau ummah tersebut. Lain halnya kalau itu di dalam, ya, dia membawa tas ini tapi di dalam abaya, tersembunyi, sembunyikan. Nah, tidak masalah. Nah, adapun tas itu warnanya hitam atau coklat, ya warna tua yang tidak menarik perhatian, tidak masalah di luar. Baik. Kemudian dari segi dijual di orang umum. Kalau orang umum yang beli, jelas sudah. Ya. Wanita umum yang membeli, jelas dia akan memakainya untuk menghiasi dirinya. Jelas itu sudah. Nah, semakin bagus, semakin senang, semakin cerah, semakin indah, semakin senang kalau wanita umum. Maka jangan. Ya, jangan ta'awun alal ithmi wal udwan. Wallahu a'lam. Setelah sholat ditegakkan, bagi makmum untuk meluruskan shaf di depannya ketika didapati ada shaf yang tidak lurus. Karena sering kita dapat hal ini, bagi anak-anak dijadikan untuk main-main, untuk mengganggu teman yang di depannya. Nah, yang terkait dengan anak-anak butuh penanganan. Nah, adapun hukum-hukum tayyib butuh ta'awun di antara jamaah yang ada. Nah, saling meluruskan, mengingatkan. Kalau di depannya terlihat mundur kakinya, mata kakinya melenceng dari yang di sampingnya tidak sejajar. Nah, maka dia butuh mendorongnya sedikit supaya saf lurus. Tidak mengapa. Nah, atau saf di depan, misalkan ada yang batal kemudian keluar. Anak sempat melihat, ya, yang keluar batal. Saf di depannya batal, keluar, kosong. Dari belakang tidak ada yang maju, ini yang bergeser yang ini, bergeser terus begini, menutup. Nah, ini ujung-ujungnya di sana nanti ada yang maju. Nah, harusnya kan yang ini cepat menutup, kalau tidak ada halangan. Nah, ini cepat menutup, biar ini tidak perlu bergeser. Ini yang ini akhirnya bergeser, bergeser, bergeser untuk menutup. Pas di ujung sana kosong, dari sana juga ada yang maju jadinya nanti. Akhirnya pergerakan kan banyak. Makanya langsung ditutup aja dari belakang. Nah, gerakan yang seperti ini, 1-2 langkah tidak masalah. Ringan. Untuk maslahat sholat. Ya. Adapun terkait dengan masalah anak-anak, anak-anak memang butuh penanganan. Butuh sering dinasihati, diingatkan, diperingati. Dan kalau anak-anak sudah berjumlah banyak dan sudah sampai pada tahap sering bermain-main, ya, maka butuh pengawasan-pengawasan saat sholat. Nah, butuh pengawasan-pengawasan saat sholat untuk ditegur. Naam. Dan tidak mengapa bagi kita yang ada di samping anak itu ketika kita sholat, kita lihat anak ini main, kita tepuk dia. Ini ingatkan. Nah, kita ambil tangannya, ya, kita sedekapkan lagi supaya tidak mengganggu. Ya, atau dia goyang-goyang ini kita pegang ini, kita tepuk supaya diam. Tidak masalah gerakan seperti itu untuk masalah sholat. Tayyib. Wallahu a'lam. Nah, minta dijelaskan kalau sholatnya di jama' maka rawatibnya dilakukan selesai jama'. Bagaimana dengan dikir-dikirnya? Dikir-dikirnya setelah di jama'. Sholat, ya, ketika menjama' berarti di qomat lagi, kemudian di jama'. Setelah itu dikir. Nah, setelah itu dikir. Kalau musafir, terdapat perbedaan pendapat. Apakah masih ada rawatib atau tidak? Biasanya menjamak sholat musafir ya. Nah, berbicara tentang rawatib, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Seperti yang kuat tidak ada rawatib. Nah, tidak ada rawatib. Nah, dan tidak ada riwayat dari Nabi SAW melakukan rawatib dalam safarnya. Kecuali sebagaimana diberitakan oleh Aisyah, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, rawatib khusus 2 rakaat sebelum subuh, maka itu dikerjakan baik mukim maupun musafir. Adapun kalau jamak salatnya selain musafir, nah, karena udzur yang lain. Misalkan salat di jamak karena sakit misalkan. Sakit yang memang memberatkan dia, menyulitkan dia untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Karena dia kesulit atau berat, ya, naik turun tempat tidur untuk menuju kamar mandi, ya, maslahatnya menuntut supaya cepat sembuh, banyak istirahat, tidak banyak bergerak, ya. Berat bagi dia untuk berbolak-balik seperti itu, sehingga ini udzur untuk menjamak sholat. Nah, maka di sini kalau mau melakukan rawatib, bisa. Ataukah dia menjamak sholat karena hujan. Nah, kemudian berjamaah di masjid misalkan, hujan turun hujan, kemudian dijamak, langsung laksanakan sholat berikutnya. Jamak takdim karena hujan. Tayyib. Maka setelah selesai sholat, berzikir, setelah itu melakukan rawatib. Setelah itu melakukan rawatib. Nah, misalkan duhur sama asar. Berarti setelah dijamak dengan sholat waktu duhur ini, turun hujan. Kemudian dijamak dengan asar. Setelah sholat asar, zikir. Ya kan? Zikir. Kemudian setelah itu melaksanakan rawatib 2 rakaat setelah duhur. Nah. Ini pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang diajukan pada taklim ummahat kemarin. Ini terkait dengan laki-laki ikhwan SMS akhwat atau ummahat. Nah, ada seorang abah yang ikhwan sudah berkeluarga, sering SMS dengan akhwat dengan alasan dakwah. Apa alasan dakwahnya? Nah, apa alasan dakwahnya? Allah musta'an. Ini tidak boleh. Ini pintu fitnah. Sudah ana terangkan juga di ummahat untuk menghentikan yang seperti ini. Jangan membuka pintu fitnah. Jangan membuka pintu syaitan. Naam. Ya, jangan sampai terjadi apa yang terjadi, ya, di tempat yang lain. Dari fitnah yang terjadi antara ikhwan dengan akhwat, atau antara abah dengan ummahat, ya, karena sering ada hubungan. Nah, apakah berawal dari hubungan bisnis, SMS dan seterusnya sampai pada tingkatan terjadi apa yang terjadi. Nasallahu salam alafiyah. Tayyib, kita hidup di zaman yang naam penuh dengan fitnah, syubhat, syahwat, iman lemah, tayyib, godaan banyak, maka kita wajib berhati-hati. Nah, kalau ada akhwat butuh didakwai, serahkan kepada akhwat dan umhat. Nah, serahkan kepada akhwat dan umhat, beritahu di sana ada akhwat, dia butuh didakwai, ya, biar dia yang menghubungi. Kenapa harus Anda laki-laki? Nah, alasan dakwah apa yang dimaksud di sini? Sini banyak sekali ummahat dan akhwat. Banyak akhwat dan ummahat yang bisa melakukan itu. Kenapa harus laki-laki yang melakukan? Kalau urusannya urusan dakwah ya. Wal musta'an. Kalau urusannya lain, ya, maka berhenti. Kalau urusannya urusan dakwah pun, maka itu tadi jalurnya. Serahkan ke akhwat ummahat biar mereka yang ya melakukannya. Kalau urusannya lain yang mengarah ke fitnah, fatub ilallah. Ittaqillah wa tub ilallah. Takwa kepada Allah, bertobat kepada Allah SWT dan segera berhenti sebelum terseret pada fitnah. Bolehkah seorang ummahat puasa sunnah, puasa muharram, sunnah lainnya, tapi wajib, tetapi masih punya utang puasa Ramadan? Alasan puasa sunnah punya keutamaan dan waktunya terbatas. Puasa sunnah punya keutamaan, tapi keutamaan puasa wajib lebih besar. Pahala puasa wajib lebih besar daripada pahala puasa sunnah. Itu pertama. Yang kedua, puasa sunnah kalau tidak dilaksanakan tidak berdosa. Puasa wajib kalau tidak dilaksanakan berdosa. Betul bahwa kewajiban mengqadha ala tarahi ala sahih, kewajiban mengqadha puasa Ramadan boleh molor, ya. Menurut pendapat yang rajih bisa batasnya sampai Syaban. Dan tidak boleh melewati itu. Sebenarnya pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, tetapi yang namanya utang, kewajiban, ketika sudah mampu dan berkesempatan, segera diselesaikan. Kenapa tidak segera menyelesaikan puasa Ramadannya, kemudian setelah itu mengejar puasa-puasa sunnah? Kenapa mengejar puasa-puasa sunnah dulu, kemudian puasa wajibnya ditunda? Akhirnya nanti mepet waktu, ada udur ini, ada udur itu, hanya tidak terlaksana. Oleh karena itu, ulama mengatakan, utamakan qadha. Ketika berkesempatan dan kuat untuk berpuasa, selesaikan qadha puasanya dulu. Ya, itu wajib. Kalau tidak dilaksanakan berdosa. Kecuali kalau tertunda melewati Ramadan berikutnya karena udzur, dimaafkan, tapi kalau tidak ada udzur, berdosa. Nah, dan dari segi pahala kita sudah dengar, puasa wajib pahalanya lebih besar daripada puasa sunnah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaruttuhu alaihim. Kata Allah SWT pada hadis kursi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaruttuhu alaihim. Tidaklah seorang hamba bertaqarrub, beribadah bertaqarrub, mendekatkan diri kepada aku dengan satu ibadah yang lebih aku cintai daripada ibadah yang aku wajibkan. Nah, maka laksanakan kewajiban dulu, itu lebih dicintai oleh Allah SWT daripada puasa sunnahnya. Saya itu selesai, rohah. Tenang sudah, tidak ada beban. Bebas, mau puasa sunnah apa saja. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq. Wa jazakumullah khair, naktafi bihadzal qadar.